jismani. Dan semua yang pembahasan yang telah berlalu dari mu'rabat itu ada dua macam, qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil huruf. Yaitu qism, satu bagian yang di'rab dengan harakat dan satu bagian yang di'rab dengan huruf. Fallati yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Yang di'rab dengan harakat itu ada empat macam. Al-ismul mufrad, yang pertama isim mufrad, baik pada rafa', nasab ataupun khafad. Wajam utaksir, wajam urmuanah sisalim, ini semua sama diirob dengan harokat pada keadaan ropa, khobat, ya, maupun nasab. Walfi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syaih. Ya, ini semuanya fi'l mudhari'. Ya, kulluha turfa'u bi dhammah, watun sabu semuanya diropakan dengan dhammah, watun sabu bi fathah, watukhfadu bil kasrah, watujzamu bi sukun. Ah, yang fi'il mudhari' ketika dia majzum la dari yang lam yatasil bi akhir syai' itu dengan sukun. Wa kharaja an dzalika salah satu asya'. Nah, tidak keluar dari ketentuan ini tiga hal. Al ismul ladzi la yansharif mufradan kana au jam'a taksirin, isim ghairu munsharif baik mufrad atau jam'a taksir, fa innahu yukhfadu bil fathati. Maka dia dikhafatkan dengan fathah malam yang malam yudof au tadkhul alaihi al, selama dia tidak diidofahkan dan tidak dimasuki oleh al. Kalau dia diidofahkan dan dimasuki oleh al, maka ketika dia majrur marjurnya itu dengan kasrah. Wa jam'ul mu'annas salim, dan juga jamak mu'annas salim, fa innahu yunsabu bil kasrah, dia dinasabkan dengan kasrah. Naam. Ya, wal fi'lul mudhari' al mu'tal al akhir, dan fi'l mudhari' mu'tal akhir, ya, fa innahu yujzamu bihadfi akhirih, maka dia dijazmkan dengan dihadap akhirnya. Wa taqaddamat amsilatu dhalik, telah berlalu penjelasan contoh-contoh ini semua. Wal ladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in, dan yang di'rab dengan huruf ada empat. Itu yang pertama musanna wa ma humila alaih, musanna dan yang dimulhakkan kepadanya. Wa jam'u mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Wa ma humila alaih dan yang dimulhak kepadanya. Wal asma'u sittah, asma'u sittah wal amsilatu al khamsah, dan al amsilah al khamsah. Nah, ini semua di'rab dengan huruf. Baik, kita baca syaratnya di sini. Nah, bihar fadal. Yanfatihu an-nadhar. Faslun. Si Fikri mana? Tidak dikasih tahu. Tidak kasih tahu. Faslun. Ila akhir. Lama faragha min al-musannifu, tatkala musannif telah selesai min zikri alamatil i'rab, membahas tanda-tanda i'rab ala sabili tafsil, secara terperinci, akhodah, maka beliau memulai ya takallamu membahas alaiha, pembahasan hal ini itu mu'rabat ala sabilil ijmal, berdasarkan keterangan secara global, ijmal global ala adatil mutaqaddimin. Ini ya biasa ini berdasarkan kebiasaan para ulama terdahulu, minal mu'allifina, dari kalangan para penyusun kitab, semoga Allah merahmati mereka, ini sebagai tamrinan li talibil mubtadi, latihan bagi para pemula, talib pemula, wa tarsikhon, dan sekaligus pendalaman materi, ya, lidhalika fidhihni, yang demikian itu di benak kepala mereka. Rinci, habis itu global. Nah, global itu buat nginget. Ya, dia Nabi Ma'rifat Tidari, karena dengan mengetahui hal ini, secara rinci dan global, itu yang fatihul lahu an-nadar bin nahwi. Itu akan membuka, ya, membuka pandangan cakrawala dalam nahwu. Membuka nadar. Ya, membuka penglihatan kita dalam nahwu. Oleh karena itulah dikatakan, inna hadal baba asasul arabiyyati. Bahwa bab ini, bab i'rab ini, bab asas, landasan bahasa Arab. Kalau enggak ngerti i'rab, gimana ceritanya mau ngerti bahasa Arab? Ya. Ya minimal tahulah i'rab dasar. Fadzakara anna al-mu'rabati min al-asma'i wal af'ali qisman, maka beliau menyebutkan bahwa ya, mu'rabat, apakah itu isim atau fi'il, itu ada dua. Apakah yang di-irob dengan huruf atau di-irob dengan harokat. La salisa lahuma. Tidak ada yang ketiga. Ya, kama dalla ala dhalika al-istiqra'u. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh istiqra', penelitian. Nah, baik. Fadal, Mustafa. Aw, mana tu? Yuru, mana tu? Aw, majmu'ul arba'ati, ba'dil ahkami, an yukhfadu biha, terus an yunsaba barakallahu fikum. Mana kata beliau? Wa qawluhu qismun yurabu bil harakat, satu bagian yang diirab dengan harakat, ai as-salas wa hiya ad-dammatu, yaitu harakat yang tiga. Dhammah, fathah, kasrah, au sukun, atau sukun. Sukun digolongkan ke sini. Padahal sukun itu maknanya adalah qat'ul harakat atau hatful harakat. Wa qaddamahu, dan beliau lebih mendahulukan pembahasan isim mu'rab yang di-i'rab dengan harakat dibanding dengan huruf. Di anna al-i'rab bil harakati wa sukuni aslun lil i'rab bil hurufi wa bil hatfi. Karena i'rab dengan harakat dan sukun itu adalah hukum asal dari i'rab. Ya, asalnya dibandingkan dengan di'rab dengan dihadap, dengan huruf maupun dan dihadap huruf. Wa qawluhu qismun yu'rabu bil huruf, yaitu dan juga beliau menyatakan selain dengan harakat juga dengan huruf, di'rab dengan huruf. Ai wa hiya al waw wal alif wal ya wa nun au hadal al awil hadab kulluha ila akhir ya majmul arba'ah, empat ini dengan i'rab dengan waw, alif, ya dan nun la jami'uha, semua yang empat ini tidak semuanya. Kenapa ditakhallu fi ba'dil ahkami fi ba'diha? Sudah adzan saja. Fa innahu yukhfadu bil fathah la bis kasrah. Ini maksudnya. Wa kulluha, mana ini? Biar kita paham di matan. Yang mana ini? Al yang huruf ya. Kulluha turfa'u bi dhammah, itu ya. Kulluha turfa'u bi dhammah. Itu empat semuanya. La jami'uha, bukan empat yang ini, bukan semuanya. Qismun yu'rabu bil huruf. Ini enggak apa, potongan matanya ini enggak sistematis ya. Biar kita enak paham. Ini kas ini lagi syarah matanya mana gitu. Ya. Biar paham kita ini syarah lagi matanya mana. Qismun yu'rabu bil harf. Kuluha ni, oh ni lagi ini bahas ini. Kuluha turpau bidamah. Ya, faladhi yu'rabu bil harakat. Nah itu, ya biar enggak kehuru. Ya, nah, ini empat yang semua ini. Kenapa? Karena ada sebagian hukum ditakalluf karena tidak mengenai dia pada sebagiannya. Ya, fa innahu yukhfadu bil kasrah. Ini lagi apa ini? Hah? Koraja, nah itu ya, enggak sistematis matannya ya. Jadi kita bingung ini lagi penjelasan matan yang mana. Makanya mesti lihat lagi. Koraja anjalika ya, keluar dari ketentuan ini al ismu alladzi la yansarif mufrad atau jamak, apa mufrad atau jamak, jamak taksir ya, maka dia dikhafat dengan fathah ai la bi kasrah wa kana haqquhu ayyukhfadu biha, padahal haknya dia di khafat ya, yang dia haknya itu di khafat. Fa innahu yunsabu bil kasrah, maka mana ini? Wah, itu kan dia enggak sistematis tuh. Ini lagi pembahasan matan yang mana? Lihat ini. Yang mana ini? Ya Allah wassalam. Males saya baca buku ini nih, jadinya begini. Hah? Jamak muannats salim harusnya diterangin. Ya, ini enggak diterangin. Jadi enggak, kita bolak-balik ya. Nah, jamak muannats salim fa innahu yunsabu bil kasrah la bil fathah wa kana haqquhu ayun sabab biha. Padahal haknya seharusnya dia dikhafat dengan dinasabkan dengan fathah. Terus apa lagi nih? Fa innahu yujzamu. Nah ini kan ya Allah. Hah? Fi mudhari yang mana? Dia itu dengan dihadap. Fa la bisukun. Wa kana haqqu yujzamu bih. Tidak dengan sukun, padahal haknya dengan sukun. Oh, taqaddamat apa itu? Misalnya itu apa matannya? Saya lebih suka matan langsung syarah gitu daripada matan rut tiba-tiba langsung sarohnya saroh yang mana, ini ribetnya. Hah? Matan saroh itu yang ahsan ya. Jadi kita ngerti itu, enggak bolak-balik begini lagi. Wa qad taqaddamat amsalatu dzalik, taqaddamat apa yang mana ini? Wa fil mu'tal akhir, itu fil mu'tal akhir, fa innahu yujabu bi bihadbi akhirih. Ai fala hajata ila iadatiha, yaitu enggak butuh pengulangan lagi. Ya. Udah males bacanya kayak begini nih. Enggak sistematis. Ya. Qala fa ammal musanna fayurfa'u bil alif. Adapun musanna maka dia diropakan dengan alif. Wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Dinasab dan dijarkan dengan ya. Bagaimana bentuknya? Al-maftuhi ma qablaha, al-maqsuri ma ba'daha. Yang difathahkan sebelumnya dan dikasrahkan setelahnya. Misalkan ya, muslimaini. Maftuh sebelumnya mai. Ya, maqsur ba'daha, kasrah setelah ya, maini. Nanti beda terbalik dengan jamak mudzakkar salim. Maqsur ma qablaha, maftuh ma ba'daha. Muslimina. Nah, kalau musanna maftuh ma qablaha, maqsur ma ba'daha. Ini kaidahnya. Jangan salah. Wa ulhiqa bihi, dan yang dimulhakkan kepadanya, yaitu isnani, isnatani, sintani, mutlakon. Apa maksudnya mutlakon? Tanpa syarat. Wakila wakilta, nah ini mulhak juga, tapi kila wakilta dengan syarat, enggak mutlak. Bisyarti idofatiha ilad domir, dengan syarat diidofahkan kepada domir. Kila huma, kilta huma. Nah, ya, kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas. Nahu ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Ra'aitu kilaihima. Lihat tuh. Dengan ya. Kiltaihima. Marartu bi kiltaihima. Bi kilaihima. Lihat. Fa in udifa ila dzahir. Nah, apabila kila dan kilta itu diidopahkan kepada isim dzahir, kana bil alifi, maka kila dan kilta itu diirob dengan alif. Fil ahwali salasah, di tiga keadaan irob, rofa, nasab. Ya, mau kayak apa juga kila-kila. Ya, kalau diidopahkan kepada isim, isim lahir, kila rajulain. Ya, ja'a kila rajulain, marartu kila rajulain. Ya, ra'aitu kila rajulain. Wa kana i'rabuhuma bi harakatin muqaddaratin. Dan i'rabnya dengan harakat muqaddarah fi tilkal alif, pada alif tersebut. Ketika alifnya jadi fa'il, ja'a kila ar-rajulain. Nah, dengan harakat muqaddarah. Wa fi tilkal alif nahu, contoh ja'ani kila ar-rajulain. Kilanya ketemu fa'il ya. Kila ar-rajulain. Kilanya fa'il, walamatu rafihi dhamma muqaddara ala al-alif. Apa maknanya? At-ta'adzur. Ar-rajulain mudafun ilaih. Ja'ani kilta al-mar'atain. Nah, ini kalau kilta diidhofahkan pada isim dhahir mu'annas. Ra'aitu kila rajulain wa kilta al-mar'atain. Marartu bi kila ar-rajulain wa kilta al-mar'atain. Sudah lihat? Lihat di halaman 4 di footnote nomor 1. Ja'a kilahuma wa kiltahuma, lihat ja'a fil madin. Ya, ja'ani. Ya, nun yaitu nun lil wiqayah, untuk melindungi fi'il dari kasrah. Alya maf'ulun bih muqaddam, dia domir, mutakallim. Mabni ala sukun fi mali raf'in, maf'ulun bih. Ya, muqaddam. Taib. Kila fa'ilun mu'akhar, wa alamatu raf'ihi al-alif. Tanda rafa'nya adalah alif. Ya, liannahu mulhaq. Liannahu mulhaqun bil musanna. Karena dia mulhaq disertakan kepada musanna. Ini cara ngirobnya. Waw mudof ha mudofun ilih. Mim lil imad kilahuma. Ay. Yu'tamadu alaiha al alifu. Yang alif disandarkan kepadanya. Binti sobihi. Pada penasopannya. Ya. Wal alifu pada ja'a kilahuma. Itu harfun dalun ala tasniyati, huruf yang menunjukkan kepada tasniyah. Wa mithluhu sama sepertinya kiltaihima. Ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Ra'aitu kiltaihima. Ya. Kilai maf'ulun bih. Wa huwa wa alamatun nasbi al-ya li'annahu mulhaqun bil ya li'annahu mulhaq wa ha kilaihima mudhafun ilai wa mithluhu kiltaihima. Ini sama marartu fi'il wa fa'il bi kilaihima ba'nya harfu jar kilaihima berarti majrurun wa alamatu jari al-ya li'annahu mulhaqun wa ha mudhafun ilai wa mithluhu kiltaihima. Ini cara ngirapnya begitu. Ya. Nah, begitu juga nanti yang pada isim dhahir, lihat di footnote nomor 1 itu. Ya, kada fil makhthutah. Ya. Ya. I'rabnya ja'ani kila rajulain, ini sama ja'ani misal awal. Kila fa'ilun wa alamatu rafi'i ad-dhammatun ad-dhammatu al-muqaddaratu 'ala al-alif lit-ta'adzuri wa huwa mudafun rajulaini mudafun ilai wa mithlu kila kiltal mar'atain. Wa ra'aitu fi'lun fa'ilun kila maf'ulun bi wa lamatu nasbil fathatul muqaddaratu 'ala al-alif lit'adur wa hum mudaf rajulain mudafun ilai wa mithluhu kilta al-mar'atain marartu bi kila rajulain wa kilta al-mar'atain fi'lun wa fa'il bi kila jar majrur wa lamatu jariyal kasratu wal muqaddaratu 'ala al-alif lit'adur wa hum mudafun wa rajulun mudafun ilai wa mithluhu kilta al-mar'atain. Wadih, jelas ya. Tanpa baca syarah pun juga di sini antum langsung paham semestinya. Semestinya. Baik. Nah, coba dibaca sini. Ya, Abdul. Nah, di sini. Ya, Nugraha. Bal Haris. Wa khas'am. Baik. Qala rahimallahu ta'ala. Wa qawluhu fa ammal musanna taqaddama ta'rifuhu bi niyabatil alif adidama. Ini sudah berlalu definisinya. Wa qawluhu fa yurfa'u bil alif. Nah, kalau musanna dirafakan dengan alif ila akhirih. Aina ja'a zaidaini ja'a zaidani wal hindani wa ra'aitu az-zaidaini wal hindaini maratu bi zaidaini wal hindaini. وهذا هو المشهور من لغة العربية المشهور ويجوز به لغة أخرى boleh lugah yang lain itu apa وهي لزوم الألف في أحوال الثلاثة itu alif tetap pada tiga keadaan i'rab marfa nasab khafad kal maqsur seperti isim maqsur kan begitu Musa ja Musa oh itu Musa maratu bi Musa. Contoh ja'a Zaidani fa'ilun. Ra'aitu Zaidani maf'ulun bih. Marartu bi Zaidani majrurun. Ini aslinya ada dalam nas ya. Karena bahasa Arab itu kan sumber pengambilannya Quran, sunnah, kemudian syair jahiliyah, kabilah Arab dan ucapan sahabat ya. Tabi'in enggak. Karena di masa tabi'in sudah banyak kesalahan dalam bahasa Arab, apalagi di masa kita ya Allah. Nah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. La witrani fi lailatin. La witroni. Apa irabnya la witroni? Witroni apa irab? Ya? Apa? Isim la. La-nya la apa? La nafiyah lil jinsi. Berarti haknya apa? Seharusnya apa? Mansub. Tapi ternyata datang dalam bentuk apa? Witroni. Marfu. Itu kan? Nah, ini namanya lughah. Wah, apa namanya? Lughah yang lain. Nah, di beliau di sini menyatakan kal maksur, seperti ya kita membaca pada i'rab isim maksur. Gimana sih baca isim maksur? Ya, Isa ya Isa aja terus. Ya. Kalau itu Isa, marotu bi Isa. Nah, nanti di i'rabnya dengan apa? Harakat muqaddarah. Kal maksur kan begitu. Ja'a Isa, dhammah muqaddar. Marotu bi Isa, kasrah muqaddar. Ra'aitu Isa, fathah muqaddar. Nah, kayak begini juga. Ya, baik. Ini hampir mirip dengan yang di Asma'us Sittah. Apa lughah apa namanya? Ah, kan ada tiga. Itmam, naqas, satu lagi apa? Qasr. Ini luzumul alif fi jami'il ahwal. Ya. Ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Ya, ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Baik. Ya. Lihat. Maka apa i'rab la witrani fi lailah? Witroni isimlah mansub. Nah, tapi gimana kok pakai witroni? Nah, kayak gini. Nah, ya. La witroni. Baik. Nahu ja'a Zaidan, ra'aitu Zaidan, marotu bi Zaidan. Ini lughah Balhas, Ibn Ka'ab, lughah Zubaid, lughahnya Khas'am, dan akharin selainnya. Tapi sandaran lughah ini selain pada lughah-lughah yang Arab Qadimah ini juga dalam hadis. Terus fadal dibaca berikutnya. Repi. Ashharu. Wa fathuha lughatun. Anna wad'ahuma. Mufradun. Walam yumassil al-musannifu lahuma iktifa'an. Baik. Mau Enggak tadi. Wa wal maqsuru ma ba'daha. Ainul al musanna maqsurah, nun musannanya itu dikasrahkan. Ya, wa hadha huwa al asyharu. Nah, ini yang masyhur. Adapun difathahkan kayak tadi witron, ya, itu lughat. Itu hanya lughah. Ya. Atau difathahkan gimana berarti? Kan rajulaini gitu ya. Rajulani. Nah, kalau difathahkan rajulana. Rajulaina itu lughah. Ada sebuah lughah yang menyatakan demikian. Wa qawluhu wa ulhiqa bihi, dan yang dimulhakkan dengan musanna. Mana itu ya? Ambil ini bawah. Ya. Ai al-mulhaq wa huwa, ya, yang namanya mulhaq kullu ma, ya, fukida syartan, atau kullu ma faqada syartan au aktsara min syuruti aslihi, yaitu yang tidak memenuhi satu syarat atau lebih dari syarat-syarat aslinya. Min syuruti aslihi. Ya enggak? Kalau musanna kan definisinya jelas. Ya, dia isim yang menunjukkan pada makna ganda, dapat ditajrid gitu kan. Dapat diatopkan dengan semisal gitu. Kan enggak ada dia. Isnani gimana? Punya lafadz mufrad, enggak ada mufradnya. Wa qawluhu wasnani wasintani. Ya, yang isnani al-ula bihamzatil wasal fi awaliha. Ini lughah ahli Hijaz. Ya. Nah, jadi ketika dia bersambung wasnata, wasnatain. Hamzahnya enggak dibaca. Wa biha ja'at tanzil. Nah, dengan lughah Hijaz inilah Al-Qur'an turun. Fan fajarat minhu isnata asyrata aina. Ya. Fan fajarat fil madin. Min hujan majur muta'alik dengan fan fajarat isnata apa irobnya? Fa'ilun. Ya. Isnata asyarata fa'ilun. Aina. Ya. Tamyiz. Wasaniyatu. Yang kedua. Ya. Wasintani. Biduniha tanpa hamzah wasol. Wahia lughatu tamimin. Ini lughah bani tamim. Wa qawluhu mutlaqan. Ini yang mana nih mutlaqan ini? Isnani wasnatani wa itu kan ya ini ya. Enggak sistematis ya. Jadi matanya yang mana kita mau. Wa qawluhu mutlaqan yaitu yang mulhaq isnani isnatani sintan sintani dimulhaqkan kepada musanna secara mutlak tanpa syarat. Ai mulhaq. Ai mane ai sawa'un udifa aula. Apakah sama saja? Apakah diidopakan atau tidak? Ya, li'anna wad'ahuma wad'ul musanna lafdan wa ma'na. Karena peletakan dari kalimat isnani dan seterusnya itu adalah peletakan musanna secara lafaz dan makna. Wa illam yakuna musannaini, ya. Wa illam yakuna musannaini haqiqah. Id lam yasmut lahuma mufrad. Ya. Kenapa? Ya. Walaupun dia bukan musanna secara hakiki. Wa in lam yakun, ya, wa in lam yakuna musannaini haqiqatan. Walaupun dia tidak bukanlah musanna secara hakiki. Kenapa? Karena tidak terdapat lafadz mufradnya, kan begitu? Fala yuqal isnun gitu kan. Isnatun wala sintun enggak ada. Ya. Walam yumassil al-musannifu lahuma iktifaan bil amsilati al-mutaqaddimah. Dan musannif tidak menyebutkan contoh dari ya isnani isnatani ini. Kenapa? Karena sudah merasa cukup dengan contoh-contoh yang sebelumnya. Wa qawluhu ja'ani kilahuma. Nah, ini yang pakai syarat. Bisyarti idhofatiha ila dhamir. Ya, ila akhir. Fakullun, maka semua masing-masing dari kila dan kilta pada contoh yang pertama. Eh, ini belum dibaca ya. Ya, dapat dibaca dulu sini. Ya, zaki zaki. Wa qawlu nahu jahani kilahuma aw kiltahuma ila akhir. Wa kullun min kila wa kilta. Pada contoh yang pertama fa'ilun, tanda rofaknya adalah alif. Pada contoh yang kedua maf'ulun bih, kilaihima, gitu ya. Ra'aitu kilaihima. Dan pada yang ketiga marartu bi kilaihima. Ya, majrurun wa alamatun nasbihima wajar wa alamatun nasbiha wa nasbihima wa jarrihima alya, tanda nasab pada jar pada kilai dan kiltai adalah ya. Kenapa? Karena mulhaqani, karena dia muhaq disertakan kepada hukum musanna. Ya, kemudian mana itu? Wa fil ahwal al-thalasah, mana itu? Mana maksudnya? Oh, fa in udifa ila dhahir kana bil alif fi al ahwal al-thalasah. Jika kila dan kilta diidhofahkan pada isim dhahir, maka kila dan kilta itu diirob dengan alif di tiga irob, tiga keadaan. Yaitu pada keadaan rofa, nasab, khafad, itu kal maksur. Ya. Semisal isim maksur. Ya, wa qawluhu nahu ja'ani kila ar-rajulain ila akhir, fa kullun min kila wa kilta fi misalil awal, pada contoh ja'ani berarti dia fa'il. Wa fi tsani ra'aitu kila ar-rajulaini kilta ar-rajulaini dia maf'ulun bi. Wa fi tsalis marartu bi kila ar-rajulaini wa kila al-mar'ataini, ya, kila dan apa? Kilta al-mar'ataini, dia majrurun wa alamatu jarrihi jar wa alamatu wa alamatul i'rabi fihima, dan tanda i'rab pada keduanya harakatun muqaddaratun, harakat muqaddarah, dhammatun aw fathatun aw kasratun, ya, apakah fat dhammah, ya, fathah atau kasrah. Ya, mana amin zuhuriha at-ta'adduru, yang menghalangi nampak i'rabnya secara zahir adalah ta'addur, mustahil, enggak mungkin. Wa ma ba'daha mudhafun ilaihi. Ya, berarti yang setelahnya kila ar-rajulaini, rajulaini itu berarti mudhafun ilaihi. Sudah cukup? Ya, nanti lanjut lagi insyaallah. Ada yang mau ditanya? Fadhil. Nah, silakan Raymond. Jangan kita